Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Hari ini kita telah sampai pada surah Yunus ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Artinya, dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka berdiam di dunia hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang terdahulu bahwa Dia tidak pernah berlaku zalim dan Allah telah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, dan Allah juga mengharamkan kezaliman itu berlaku antar manusia atau antar hambanya atau antar makhluknya bahkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan sesungguhnya manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka. Nah, bentuk daripada kezaliman itu ketika seseorang hamba itu melakukan maksiat dan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari keberadaan Allah, menyekutukan Allah, atau mengingkari yaumul ba'ats, hari di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali, mengingkari bahwa adanya azab atas suatu dosa, atau mengingkari adanya balasan kebaikan berupa pahala dan syurga. Orang-orang yang seperti ini sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Pada pertemuan yang lalu sudah dikatakan bahwa kalau kita dapat kategorisasikan, kezaliman itu boleh jadi terjadi kepada Allah, boleh juga dilakukan kezaliman itu terhadap Allah maksudnya, atau terhadap manusia, atau terhadap diri sendiri. Tetapi sebenarnya semuanya kembali kezaliman itu atas diri orang yang melakukan kezaliman itu sendiri. Nah, ketika orang-orang yang zalim itu kelak dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan ketika itu mereka menemui amal kebaikan atau kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia, betapa sebenarnya mereka hidup dalam sangat menyesal. Dan ketika mereka berada di dalam hari hisab itu, mereka merasakan hari yang begitu panjang dan begitu lama yang mereka rasakan. Sedangkan ketika mereka hidup di dunia, mereka merasakan waktu yang sangat singkat. Karena apa? Karena sebenarnya kita juga merasakan di dunia ini ada waktu yang sangat singkat dan ada waktu yang sangat panjang kita rasakan. Padahal kedua-duanya dalam tempo waktu yang sama. Misalnya ketika kita menunggu seseorang dan orang itu tidak juga kunjung datang, maka kita merasakan bahwa orang itu lambat sekali datang. Karena apa? Karena kita sedang menunggu. Tetapi ketika kita sedang asyik melihat sesuatu pertunjukan misalnya, atau kita asyik sedang membaca Al-Quran misalnya, kita merasakan waktu itu sangat singkat dan berjalan dengan begitu cepatnya. Padahal waktu itu sama saja, tidak ada yang cepat dan tidak ada yang lambat. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ayat ini lebih lanjut bersama para asatidz dari tim terjemah Safira Al-Azhar. Fadhol. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa dan Ustaz Fajrul. Di dunia saat ini, terutama di dunia maya, bahkan di film pun sudah mulai ada 2012 ya, sebagai hari kiamat menurut perkiraan Inka. apa korelasinya dengan kajian kita saat ini? Banyak orang melihat hari kiamat itu adalah hari yang sangat menakutkan, berarti selesailah sudah dunia ini, maka yang belum berumah tanggalah cepat, yang belum menyelesaikan tugasnya, yang nikmat-nikmat selesaikanlah, karena habis itu Anda mungkin tidak bisa menikmati lagi setelah kiamat. Tentu saja ini pola pikir yang salah, tidak saja oleh orang diyakini oleh orang yang tidak beriman, bahkan yang menyatakan dirinya muslim pun hanyut dalam pemikiran bahwa kiamat itu adalah suatu hal yang menakutkan dan itu merupakan bagian dari kezaliman Tuhan. Kenapa? Kenapa kok Tuhan buat hari kiamat sementara kita masih enak-enak hidup di dunia ini? Tentu saja ini harus diluruskan. Pada ayat ini dikatakan semuanya kembali karena Anda tidak mempersiapkan diri. Bukan kita menyalahkan hari kiamat. Kiamat itu adalah satu proses di mana semua orang akan dibangkitkan dan semua orang akan diminta pertanggungjawabkan apa atas apa yang telah dia perbuatkan di dunia ini. Dan suatu hal yang kita tegaskan sekali lagi, kiamat bukan kezaliman dan kiamat bukan hal yang harus ditakuti, tetapi ditakuti adalah ketika kita tidak mempersiapkan diri. Merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Tuhan kepada kita. Jauh-jauh hari sejak kita masih di dunia dikatakan Allah bahwa nanti ada namanya suatu hari disebut hari kiamat, hari kebangkitan, di mana semua amal kita akan dihisab, dihitung. Ini merupakan suatu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Supaya sedini mungkin kita mempersiapkan diri. Jauh-jauh hari mempersiapkan diri, tujuannya apa? Agar kita menjadi hamba Allah yang beruntung, agar kita menjadi hamba Allah yang sukses. Sebagaimana telah kita sebutkan kemarin, seorang yang menciptakan barangnya, dia menginginkan barang itu tetap dalam keadaan qualified, prima, bagus. Kalau bisa tidak perlu customer service. Karena apa? Karena begitu dicetak pasti tidak akan ada rusaknya sama sekali. Itulah pabrik yang menciptakan. Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menginginkan semua yang diciptakan ini akan masuk surga. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan ini kejam. Karena apa? Karena nanti kalau ada kiamat pasti masuk neraka semua. Permasalahannya kembali kepada kita, apakah kita mempersiapkan diri atau tidak. Diilustrasikan, anak-anak kita sedini mungkin kita suruh dia belajar. Mungkin yang lain lagi asik bermain, jam-jam bermain, kita suruh dia belajar. Tujuannya bukan kita kejam terhadap anak kita, tidak. Kita menginginkan dia sukses. Mungkin secara materi tidak sukses orang-orang yang berilmu, tapi yakinlah ada kesuksesan secara spiritual. Orang yang banyak membaca buku lebih bisa mengantisipasi musibah di saat dia terjepit. Berbeda dengan orang yang sukses secara materi, karena mungkin tidak bergaul dengan buku, tidak mendengar petuah dan nasihat, tidak mendengar kajian kita di RR ini, dia lebih goyang ketika mendapatkan musibah. Secara materi mungkin sukses tapi gagal secara spiritual. Maka di sini disemukan orang yang jauh-jauh hari belajar pasti sukses. Tidak pun sukses secara materi, yakinlah dia sukses secara spiritual. Untuk itu di sini Allah mengatakan qad khasiral ladzina kazzabu, orang yang mendustakan Allah pasti rugi. Orang yang tidak mau mendengarkan petuah orang tua pasti rugi. Orang yang tidak mau bersungguh-sungguh di saat muda pasti rugi. Dan kerugian itu bukan untuk Allah, tetapi untuk orang yang tidak mau melakukan nasihat pesan Allah, nasihat orang tua, nasihat yang baik-baik. Iya. Nah, di dalam kajian ayat ini akan terbagi menjadi kelompok manusia itu dua kelompok di hari kiamat kelak nanti. Yaitu pertama, kelompok yang pertama yaitu mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan kelompok yang kedua saling bermusuhan antara sesamanya. Kenapa dikatakan saling bermusuhan? Bisa jadi mereka itu menjadi teman akrabnya ketika di dunia, tapi ketika di akhirat belum tentu. Karena mereka akan menjadi saling tuding-menuding atau tuduh-menuduh. Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 166, ittabara alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Jadi ayat ini adalah mengatakan bahwasanya orang yang mengikuti setan, orang yang mengikuti hawa nafsu di dunia itu akan merasakan kerugian. Maka mereka ingin berlepas diri dari apa yang menjadi tuntutannya, panutannya di dalam hidupnya ketika dia berada di dunia. Dan yang kedua juga Allah meyakinkan bahwasanya pada masa hari kiamat itu nanti akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun lil muttaqin. Dan illal muttaqin artinya al akhila itu adalah teman-teman ataupun saudara-saudara yang akrab. Ba yauma idin pada hari kiamat tersebut ba'duhum li ba'din sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain aduun menjadi musuh illal muttaqin kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang lebih dahsyatnya lagi yaitu ketika Allah berfirman dalam kajian ayat ini qad khasiral ladzina kadzabu bi liqa'illah, mereka apabila bertemu kepada Allah nanti mereka merasakan rugi. Kenapa rugi? Karena mereka tidak mendapatkan ganjaran pahala sorga yang mereka itu waktu di dunia mereka itu mengetahui, tapi mereka melaksanakan yaitu pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan mereka itu betul-betul dalam keadaan merugi, tidak merugi saja terhadap pahala-pahala yang ada di sorga, tapi merugi ketika ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari kiamat tersebut disebutkan ketika mereka ingin bertemu berada di dalam padang mahsyar itu seakan-akan mereka dikatakan Allah ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar, baru saja hampir satu jam mereka seakan-akan itulah waktu yang sangat singkat dalam pertemuan mereka untuk menuju ke padang mahsyar kelak. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari paparan para asatiz kita tadi, kita juga menemui betapa di sisi lain ya, di dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak sekali gambaran-gambaran yang sangat menyentuh hati kita ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an tentang bagaimana azab itu akan mendera orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang munafik. Bahkan mereka merasakan bahwa kehidupan di dunia itu sangat sebentar dan ketika mereka hidup di dalam neraka nanti sangat lama terasa. Dan begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba-Nya yang beriman kenikmatan, ketika kita membaca surah Yasin misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang-orang yang mati dari kalangan kaum mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mendapatkan kenikmatan di dalam kubur-kubur mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin, qalu man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Maka orang-orang yang di dalam kuburan itu tadi seakan-akan sedang tertidur pulas dan kemudian terjaga dengan datangnya hari kiamat. Qalu man ba'athana mim marqadina. Mereka berkata, yaitu penghuni-penghuni kubur dari kaum mukminin itu tadi berkata, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Dan kemudian ketika mereka bangun dan melihat apa yang terjadi, mereka mengatakan kembali, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah janji Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha benar-benarlah apa yang telah disampaikan oleh para rasul terdahulu. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian yang telah disampaikan dalam program penyejuk hati di radio yang kita cintai ini lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, intinya adalah untuk memberikan kita semacam warning, semacam peringatan atau kembali mengingatkan diri kita masing-masing. Tentu yang tidak terlepas adalah kami yang menyampaikan setiap hari di radio ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang pasti, yaitu kematian dan hisab yaumul qiyamah, hisab ketika di hari kiamat nanti. Karena tidak ada yang lebih pasti daripada apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala berupa kematian dan adanya hisab di yaumul qiyamah. Bagi mereka yang masih saja mengingkari bahwa adanya hari hisab, adanya azab di hari kiamat nanti atau ada balasan kebaikan, maka ingatlah bahwa itu janji Tuhan, bukan janji manusia. Kalau manusia yang berjanji mungkin kita dapat ragu, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang berjanji maka kita tidak akan pernah ragu, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'an. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita dapat tercerahkan dan mengawali kehidupan kita ini dengan senantiasa dekat dengan Al-Qur'an. Saya Ardiansah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.